Halo semuanya, selamat matang. Hari ini adalah hari Rabu, 1 April 2026. Coba bayangkan sejenak, Anda sedang menyeruput kopi pagi ini, menggulir layar ponsel Anda, dan melihat sebuah berita utama yang sangat mencolok. Berita yang bikin jantungan ya? Iya, persis. Judulnya bilang sebuah bank besar di Indonesia baru saja kolaps karena skandal penggelapan dana raksasa. Anda panik, Anda tarik tabungan Anda, dan langsung mengirimkan tautan berita itu ke semua grup WhatsApp keluarga. Dan sentimen pasar saham pasti langsung anjlok seketika. Betul sekali. Padahal faktanya bank itu baik-baik saja. Berita mengerikan tersebut sepenuhnya dirangkai oleh algoritma cerdas yang sedang berhalusinasi di ruang redaksi sebuah media daring. Dan gilanya, itu lolos dari meja pengawasan dan diterbitkan dalam waktu kurang dari 2 detik. Dan skenario mengerikan yang baru saja yang Anda gambarkan itu bukan fiksi sains yang mengada-ada loh. Itu adalah ancaman yang sangat nyata. Sebuah krisis kredibilitas yang membuat industri media kita sempat menahan napas. Sangat nyata. Karena itulah, hari ini kita akan membedah sebuah dokumen krusial yang turun tangan untuk mencegah distopia tersebut. Dokumen ini adalah bab 11 dari Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2025. Ya, tentang regulasi AI di ruang redaksi. Tepat. Jadi, misi kita dalam penelusuran mendalam hari ini adalah membongkar bagaimana Indonesian merespon kekacauan kecerdasan buatan ini. Kita tidak akan menghabiskan waktu membahas betapa canggihnya AI ya. Anda pasti sudah sering memakainya. Ya, semua orang sudah pakai ChatGPT atau Gemini sekarang. AI ini seperti pedang bermata dua yang sangat tajam. Ketika alat AI generatif meledak di pasaran pada awal 2023, pintu air ruang redaksi itu seolah jebol secara harfiah. Jebol karena semua orang ingin pakai, kan? Betul. Itu ibarat durian runtuh bagi para manajer media yang dituntut memangkas anggaran operasional seminimal mungkin. Bayangkan tingkat efisiensinya. Satu baris instruksi bisa meringkas laporan setebal 500 halaman. Menjadi artikel singkat dalam hitungan detik. Iya. Dan sangat ramah mesin pencari pula. Tidak punya lapisan editor berlapis, mulai mengotomatisasi seluruh alur kerja mereka. Nah, disitulah letak mekanika bencananya. AI pada dasarnya adalah mesin penebak pola bahasa yang luar biasa canggih. Dia itu bukan detektif pencari fakta. Ah, masuk akal. Jadi dia cuma merangkai kata yang terdengar benar ya? Persis. Ketika dia tidak punya informasi akurat di basis datanya, dia memanipulasi probabilitas kata. Hasilnya, kalimat yang terdengar mutlak benar secara tata bahasa, tapi faktanya salah total. Fenomena ini yang kita sebut halusinasi AI. Wow, berarti bisa saja ada kutipan palsu dari tokoh politik yang menyebar luas. Sering terjadi. Algoritma menyusun kutipan wawancara dari figur publik yang sebenarnya tidak pernah diucapkan sama sekali. Saat kutipan itu terpublikasi, sebuah media tiba-tiba terbangun menghadapi ancaman somasi pencemaran nama baik. Wah, itu mimpi buruk hukum sih. Belum lagi soal algoritma yang menyedot data privasi orang dari internet dan menggabungkannya tanpa verifikasi. Pelanggaran kode etik jurnalistik meledak secara eksponensial saat itu. Berarti ekosistem pers kita sedang melaju kencang ke arah tebing jurang. Dan ini memunculkan kebingungan hukum, kan? Kalau pemerintah yang bikin undang-undang pembatasan AI khusus media? Itu akan langsung dianggap sebagai sensor gaya baru atau pengekangan pers. Nah, iya. Disitulah kejeniusan mandat undang-undang pers kita bekerja. Dewan Pers beroperasi sebagai lembaga regulasi hibrida. Benar. Mereka bukan kepanjangan tangan pemerintah, melainkan pilar independen yang menjaga standar etika. Dan jika kita menelaah arsitektur dokumen tahun 2025 ini, Indonesia memilih rute yang sangat pragmatis. Kalau dibandingkan secara global, posisinya unik ya. Karena di Uni Eropa, lewat AI Act mereka, itu mainnya keras sekali. Kategori risiko tinggi, ancaman denda yang bisa membangkrutkan perusahaan. Sangat kaku dan berorientasi pada hukum. Sedangkan di Inggris Raya, mereka justru sangat pro-inovasi dan membiarkan industri mengatur dirinya sendiri dengan hukum yang sudah usang. Berarti Indonesia mengambil jalan tengah. Hal yang sangat memukau di sini adalah, Dewan Pers kita menolak dua ekstrem tersebut. Mereka tidak melarang AI, karena ya itu sama konyolnya dengan menyuruh jurnalis kembali memakai mesin tik, kan? Iya, sudah tidak relevan. Tapi mereka meredefinisi kode etik jurnalistik itu sendiri. Sesuai regulasi, mereka memasukkan teknologi ini ke dalam pagar moral jurnalisme. Ibaratnya begini, adopsi AI tanpa regulasi itu seperti memberikan kunci mobil balap Formula 1 kepada remaja yang belum punya SIM. Mobilnya cepat, tapi potensi tabrakannya luar biasa besar. Analogi yang sangat pas. Jadi, Dewan Pers memutuskan untuk tidak menyita mobil balapnya, tapi mengatur siapa yang duduk di kursi kemudi. Nah, saya lihat mereka membagi ini ke 3 level operasional. Ya, struktur ini krusial sekali. Level pertama adalah human in the loop. Di sini, AI tidak boleh berjalan mandiri. Setiap keputusan, setiap draft, harus diketok palu oleh manusia. Oke, manusia ada di dalam lingkarannya. Lalu level kedua? Level kedua itu human on the loop. AI beroperasi otonom, bisa langsung menerbitkan berita, tapi ada manusia yang memantau dari luar. Kalau ada yang aneh, manusia baru menekan tombol darurat. Dan level ketiga pasti yang dilepas total ya? Ya, human out of the loop. Mesin mengendalikan 100%. Jujur saja, kalau melihat landscape media daring kita yang mengejar puluhan artikel per jam, saya berani bertaruh mereka pasti maunya level kedua kan? Human on the loop, lebih murah, tinggal pasang satu editor buat jaga-jaga. Tentu saja, itu insting bisnis. Tapi regulasi ini mewajibkan seluruh media di Indonesia untuk tunduk pada level pertama saja, human in the loop. Wajib di level pertama? Wajib. Seperti yang dibilang Komarudin Hidayat, anggota Dewan Pers saat itu, kontrol manusia di ruang redaksi itu tak bisa ditawar. AI hanya alat bantu pengumpul data atau pembuat kerangka. Nah, di sini letak yang paling menarik. Kalau saya boleh berargumen ya, keunggulan AI itu kan kemampuannya memproses jutaan data dalam milidetik. Kalau setiap kali dia menemukan sebuah pola, dia harus direm dan menunggu editor manusia untuk mengeja keputusannya, bukankah kita merampas kekuatan utama AI? Buat apa beli pesawat jet kalau dipaksa berjalan kaki? Saya sangat paham skeptisisme Anda. Praktisi teknologi juga bilang begitu. Tapi jurnalisme sejati itu bukan sekedar balapan distribusi data. Jurnalisme menuntut kalibrasi empati, pembacaan nuansa, dan konteks sosial. Hal-hal yang tidak ada di kode biner komputer maksudnya? Persis. Mesin tidak punya nurani. Coba bayangkan sebuah laporan investigasi tentang kasus pelecehan di bawah umur. AI bisa memindai dokumen kepolisian dan merangkai laporan presisi. Tapi identitas korban bisa saja bocor karena AI tidak mengerti etika. Jadi dia memutuskan untuk mencantumkannya demi klik. Ya ampun, itu menghancurkan masa depan korban seumur hidup. Nah, manusia punya kapasitas neurobiologis untuk merasakan alarm moral. Editor manusia membaca draft AI itu, merasa ini salah, dan mengganti namanya dengan inisial fiktif sebelum publikasi. Masuk akal sekali. Naluri melindungi yang rentan tidak bisa dikoding. Jadi aturan human in the loop ini adalah rem darurat moralnya. Polisi tidur yang sengaja dipasang agar teknologi melayani jurnalisme, bukan sebaliknya. Oke, manusia sudah di kursi kemudi. Tapi mari kita bahas realitas lapangan. Jurnalis itu kan lelah, kerjanya diburu tenggat waktu. Kalau editor shift malam yang kelelahan ini tembus filternya, dan AI menerbitkan berita provokatif yang memicu kerusuhan, siapa yang disalahkan? Ini membawa kita pada doktrin krusial berikutnya. Algorithmic accountability. Akuntabilitas algoritma. Aturan ini menutup celah hukum. Perusahaan pers adalah pemegang tanggung jawab mutlak secara hukum dan etik. Tunggu, bukan perusahaan AI di Silicon Valley yang disalahkan? Sama sekali bukan. Pemimpin redaksi tidak bisa mencuci tangan di depan publik dan bilang, oh maaf, sistem AI kami sedang error. Beban kesalahan tidak bisa dilempar ke benda mati. Wah, itu pedang yang tajam mengarah ke leher pimpinan redaksi. Mereka pasti butuh sistem mitigasi yang kuat. Yah, dan satu-satunya mitigasi rasional adalah disclosure atau kewajiban pelabelan, transparansi brutal. Maksudnya harus ada tulisan kayak, dibuat oleh AI. Betul. Jika liputan melibatkan AI secara signifikan, baik teks, ilustrasi visual, suara atau video, wajib ada label yang gamblang dan tidak boleh disembunyikan pakai huruf kecil abu-abu di pojok bawah. Berita AI ini menyamar tanpa label. Kerusakan utamanya ada pada 4 jenis bias algoritma yang akan menginfeksi ruang redaksi. Pertama, bias representasi. AI generatif ini kan dilatih pakai lautan data sejarah media massa. Yang mana sejarah media kadang bias terhadap minoritas, kan? Nah, pinter. Karena menelan data timpang itu, AI belajar secara matematis bahwa kelompok minoritas tidak bernilai berita. Akibatnya, perspektif mereka terhapus secara otomatis. Menakutkan. Yang kedua apa? Bias konfirmasi. AI memindai profil klik Anda, lalu menyuapi Anda artikel yang cuma membenarkan pandangan politik Anda. Anda dipenjara dalam ruang gema atau echo chamber. Supaya kita terus betah di platform mereka ya. Betul. Ketiga, bias sensasionalisme. Mesin tahu kata-kata yang memicu marah dan takut punya klik tertinggi. Jadi dia akan memilih diksi agresif untuk judul berita. Pantesan judul berita sekarang sering bikin emosi. Lalu yang keempat? Bias geografis. Mayoritas data internet kita kan berpusat di Jakarta dan kota besar. AI jadi buta huruf terhadap masalah di daerah terpencil. Empat bias itu bagaikan racun tanpa rasa di opini publik. Tapi gini loh, coba Anda posisikan diri sebagai pembaca. Saat Anda melihat label peringatan dihasilkan oleh AI di sebuah berita, secara naluriah, bukankah itu bikin kita skeptis dan lari? Persis kayak lihat peringatan seram di bungkus rokok. Juga kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, Anda menyoroti apa yang disebut paradoks transparansi. Betul, dalam jangka pendek ini berisiko menurunkan klik secara drastis. Karena dianggap konten murahan. Ya, pembaca akan skeptis. Tapi regulasi ini menuntut media melihat melampaui neraca keuangan besok pagi. Di masa depan, saat internet dibanjiri 90% konten sampah generatif, transparansi adalah satu-satunya strategi bertahan hidup. Oh, kejujuran radikal menjadi nilai jual utamanya. Tepat. Kalau sebuah media diam-diam menerbitkan berita buatan mesin lalu ketahuan, reputasi puluhan tahun hancur semalam. Jadi pelabelan itu seperti vaksin kekebalan jangka panjang untuk menjaga kepercayaan publik. Lebih baik rugi klik di awal daripada kehilangan audiens selamanya. Sepakat. Tapi dengan semua beban moral, audit, dan resiko hukum ini, ada ironi besar yang mengganjal di pikiran saya. Media yang menanggung beban, tapi siapa yang meraup untung triliunan rupiah? Perusahaan teknologi raksasa, kan? Nah, ini isu hidup mati industri media, hak ekonomi. Bagaimana ceritanya mereka bisa kaya raya dari industri berita yang sedang megap-megap? Lewat praktik yang namanya web scraping. Untuk membuat AI mereka pintar dan fasih, mereka butuh triliunan kata berkualitas. Dari mana mereka dapat teks premium yang sudah disunting profesional? Dari portal berita jurnalistik. Betul. Mereka melepas program yang diam-diam menyedot seluruh hasil keringat investigasi media, lalu menjadikannya data latih gratis untuk AI mereka. Jadi, apa makna dari semua ini? Ini ibarat Anda habiskan puluhan juta meracik resep rahasia di restoran Anda, lalu sebuah robot datang, memfotokopi resep itu gratis, buka restoran di seberang jalan, dan bikin Anda bangkrut. Analogi yang sangat tajam dan akurat. Bahkan lebih parah, setelah menyedot resep Anda, AI ini sekarang bisa merangkum berita langsung di halaman pencarian. Pembaca tidak perlu lagi klik tautan masuk ke situs medianya. Kunjungan web anjlok, pendapatan iklan menguap, habis sudah. Itulah kenapa bab 11 regulasi ini sangat historis. Dewan Pers secara eksplisit menuntut publisher rights. Raksasa teknologi wajib membayar royalti atas karya jurnalistik yang mereka pakai. Tapi pertanyaannya, memaksa Google atau Meta duduk di meja negosiasi royalti lokal, bukankah itu kayak gertakan kosong? Valuasi mereka lebih besar dari negara kita loh. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apakah negara berani? Jawabannya ada pada Presiden Australia di tahun 2021 dengan News Media Bargaining Code mereka. Oh, saya ingat ini. Australia memaksa raksasa platform membayar agregasi berita, kan? Iya. Dan respons Facebook saat itu, langkah nuklir. Mereka memblokir 100% tautan berita dari antar muka platform mereka untuk seluruh warga Australia. Gila. Dan itu pas musim darurat kebakaran hutan kalau tidak salah. Publik sama sekali tidak bisa akses peringatan evakuasi di Facebook. Betul sekali. Itu demonstrasi kekuasaan yang arogan dari Silicon Valley. Tapi hasil akhirnya, pemerintah Australia tidak gentar. Dan akhirnya, Facebook yang berkedip lebih dulu. Wah, mereka nyerah. Mereka mundur, kembali ke meja perundingan, dan membayar puluhan juta dolar ke ekosistem media lokal. Berarti kalau sebuah negara mau berdiri tegak, raksasa teknologi bisa ditundukkan ya. Tapi masalahnya, aturan Dewan Pers kita ini kan cuma pedoman etik, bukan undang-undang yang bisa membekukan aset perusahaan AI. Disitulah batas kewenangannya. Dokumen ini adalah peluru yang sempurna secara moral. Tapi untuk memaksa entitas global membayar royalti di Indonesia, langkah progresif ini wajib diangkat oleh pemerintah dan DPR menjadi produk legislasi nasional. Harus jadi undang-undang. Harus! Kita punya daya tawar kuat karena kita pasar konsumen digital yang sangat masif. AI mereka butuh data berbahasa Indonesia. Jadi pertempurannya sekarang bergeser ke kemauan politik di ibu kota. Akankah mesin politik kita bergerak cukup cepat sebelum algoritma menjedot habis napas industri pers? Ini drama geopolitik yang menegangkan. Baik, mari kita ambil napas sejenak. Perjalanan diskusi hari ini sangat padat ya. Sangat komprehensif. Kita berangkat dari melihat bagaimana algoritma halusinasi menyusup ke ruang redaksi. Lalu kita bedah aturan human in the loop yang menjadikan manusia sebagai rem darurat moral. Kita juga membahas 4 bias AI yang mewajibkan adanya pelabelan kejujuran. Dan memuncak pada perjuangan mendesak menuntut raksasa teknologi membayar royalti. Ya, regulasi ini adalah bukti bahwa di tengah gempuran otomatisasi, kita masih berusaha keras merawat jurnalisme sebagai sebuah ikhtiar kemanusiaan. Liputan Anda bergantung pada apakah media bisa bertahan hidup dan mengendalikan AI ini dengan benar. Informasi yang sehat adalah hak publik. Tepat. Maka dari itu, saya ingin menutup penelusuran mendalam hari ini dengan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan malam ini. Berdasarkan semua ini, bayangkan 5 atau 10 tahun lagi. Jika AI pada akhirnya mampu memproduksi 90% naskah investigasi secara mandiri, dan manusia hanya bertugas menverifikasi faktanya di ujung proses, apakah profesi luhur bernama jurnalis akan pelan-pelan punah dan berubah nama menjadi sekedar auditor algoritma? Pertanyaan yang sangat menampar. Sebuah masa depan yang sedang kita perebutkan bentuknya hari ini. Terima kasih telah ikut menyelam bersama kami dalam bedah materi yang krusial ini. Tetap jaga kewarasan informasi Anda dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.